Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizil ghafar mukawwiri layla an nahar tabsiratan li ulil qulubil absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya, kita bertemu lagi di majlis yang ke-29. Masih dalam pembahasan kitab At-Tadhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib, ya, yang merupakan syarah dari Matul Ghayati wa Taqrib atau biasa dikenal dengan ya Matan Abu Syuja. Pertemuan yang telah lalu ya sudah kita memasuki tentang arkanus shalah, ya, rukun-rukun salat. Arkanus shalah qala al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu taala faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. Ya, ada 18 rukun salat. An-niyyatu. Yang pertama adalah niat. Wal qiyamu ma'al qudrah. Yang kedua adalah ya berdiri. Ya, jika mampu. Wa takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, kemudian membaca al-fatihah, ya, dan ayat bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari al-fatihah. Warruku'u wa tuma'ninatu fihi, kemudian ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Warraf'u wal-i'tidalu wa tuma'ninatu fihi, kemudian apa? Bangkit sekaligus i'tidal, berdiri, dan juga tuma'ninah di dalamnya. Wasujudu wa tuma'ninatu fihi, ya, kemudian sujud dan tuma'ninah ketika sujud tersebut. Waljulusu baina sajdatain wa tuma'ninatu fihi, kemudian duduk antara dua sujud serta tuma'ninah di duduk antara dua sujud tersebut. Wal julusul akhir, kemudian julus duduk pada rakaat yang terakhir. Wat tasyahudu fihi, kemudian tasyahud, ya, tasyahud pada rakaat, ya, duduk rakaat terakhir tersebut. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimatul ula, kemudian salam. Ya, tapi yang rukun hanya salam yang pertama saja. Ya, rukun hanya salam yang pertama saja. Wa niyatul khuruji minas shalah, kemudian niat keluar dari salat. Ya, diniatkan untuk selesai salat. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, kemudian tertib rukun-rukun salat tersebut dikerjakan secara tertib, secara urut, sesuai urutan tersebut. Tidak boleh dia dibolak-balik. Ya, maka ini 18 ya rukun salat. Ya, 18 rukun salat, dan kemarin sudah kita terakhir sudah kita membahas tentang rukun Al-Fatihah. Ya, rukun Al-Fatihah bahwasanya Al-Fatihah termasuk rukun salat. Ya, berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit dan lainnya. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tidak membaca Al-Fatihah. La salata itu la linafil jinsi. Ya, la yang itu menafikan jenis. Ya. Kalau sudah la linafil jinsi, ya maknanya itu linafil sihah. Menafikan keabsahan. Ya, yakni salatnya itu tidak sah jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Ya, dan sudah kita jelaskan bahkan dengan mazhab para ulama qiraat, Al-Imam Asy-Syafi'i mengikuti qiraat ahli Mekah. Ya, qiraat ahli Mekah Al-Imam Ibnu Katsir, ya, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat. Ya, termasuk ayat. Al-Qadhi Abu Syuja melanjutkan rukun yang berikutnya, yaitu ar-ruku'. Ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi. Ya, ruku' dan tuma'ninah, ya, pada ruku' tersebut. Itu dua rukun, ya. Ruku' dan tuma'ninah. ya, rukuk dan tumak ninah. Yang rukuk dan tumak ninah ini, ya, dalilnya adalah hadis musyi'is salah. Ya, hadis musyi'is salah dalam riwayat Imam Ahmad, ya, sebagian ashabus sunan dan lainnya. Ya, ini juga dari riwayat Bukhari dan Muslim, afwan, dari riwayat Bukhari Muslim, ashabus sunan, Imam Ahmad dan lainnya. Ya, dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya ada sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau salat, selesai salat diperintahkan oleh Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, balik salat lagi karena engkau belum salat. Ya, lalu dia sampai 3 kali, kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, idza qumta ila salati fakabbir. Ya, fa asbighil wudu. Idza qumta ila salati fa asbighil wudu thumma kabbir. Kalau engkau berdiri hendak salat, maka sempurnakan wudu terlebih dahulu, kemudian bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ya, kemudian ruku'. Ya, bagian ini yang jadi dalil. Kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an. Ya, hingga engkau tuma'ninah dalam ruku' tersebut. Ya, tuma'ninah dalam ruku' tersebut. Ruku', ya, sekurang-kurangnya kadar ruku', ya, dibahas oleh para ulama. Di antara dibahas oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, aqallu ruku'i an yanhaniya al-qadirul mu'tadilul khilqati hatta tabluga rahatuhu rukbatai. Sekurang-kurangnya ruku', ya, seseorang yang postur badannya normal itu membungkukkan badannya hingga telapak tangannya sampai ke dua lututnya. Ya, hingga telapak tangannya itu sampai ke dua lututnya. Itu kadar minimal ruku'. Ya, kadar minimal ruku'. Kalau sudah aqallu ruku', menandakan bahwasanya yang tidak sampai derajat itu ya belumlah sah ruku'nya. Belum sah ruku'nya. Misalnya apa? Ada orang ruku' tangannya ditaruh di paha, ditaruh di atas, ya, membungkuknya tidak terlalu, ya, membungkuknya itu tidak terlalu, maka itu belum mencapai, ya, derajat minimal dari ruku, ya, ketika tangannya itu masih di atas, ya, di atas lutut. Dan kemudian Taqiyuddin Al-Hisni juga jelaskan kadar ruku yang sempurna. Ya, ruku yang sempurna bagaimana? Posisi ruku yang sempurna, yang itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya, maka beliau menjelaskan akmal ruku an yanhaniya bihaitsu yastawi zahruhu, ya, bahwasanya posisi ruku dia membungkukkan badannya, wa yastawi zahruhu wa unuquhu, ya, punggungnya sejajar dengan lehernya, ya, punggungnya sejajar dengan lehernya, wa yamudduhu kasafihati wa yansibu saqaihi wa ya'khudhu rukbatayhi bikaffayhi wa yufarriqu asabi'ahu. Ya, bahwasanya dia meluruskan, ya, punggungnya seperti, ya, apa? Bagian belakang apa? Senjata tajam. Ya, lurus, isyarat lurus. Ya, dan juga dia menegakkan dua betisnya dan juga memegang lututnya dengan dua telapak tangannya, wa yufarriqu asabi'ahu, kemudian dia memisahkan antara jemari telapak tangan, ya, memisahkan antara jemari telapak tangan. Itu posisi rukuk yang paling sempurna yang ditunjukkan oleh hadis-hadis, yang diantara dari hadis Aisyah, wa kana idza, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi SAW ketika beliau rukuk, beliau tidak membungkuk, tidak terlalu membungkuk dan tidak mendongak. Walakin baina dzalika. Akan tetapi Nabi SAW antara itu, pertengahan. Ya, rukuknya itu pertengahan, lurus. Ya. Dan juga memegang, yakni telapak tangannya itu memegang lututnya. Ya, wa farraja baina asabi'ihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW merenggangkan antara jemari telapak tangannya. Ya, maka itu ya posisi rukuk yang paling sempurna. Ya, posisi rukuk yang paling sempurna. Wa tumaninatu fihi. Pada rukuk ini terdapat rukun tumaninah. Ya, terdapat rukun tumaninah. Ya, tumaninah secara bahasa tenang, ya, diam. Ya. Tapi kadar minimal dalam solat, ya, tumaninah itu seperti apa? Ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, wa tajibu tumaninatu fir ruku'i bila khilaf li haditsil musii salatahu. Ya, bahwasanya sepakat wajib tumaninah pada rukuk. Ya, tidak ada khilaf dalam hal itu bahwa tumaninah itu wajib dalam rukuk berdasarkan dalil haditsul musii salatahu. Ya, hadis yakni sahabat yang buruk salatnya, yakni yang diperintahkan ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di hadis tersebut, ya, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuk hingga engkau tumaninah, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Ya, berdiri i'tidal. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya, pada ruku' i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu ada perintah tumaninah. Ya. Itu dalilnya tentang perintah tumaninah. Wa aqalluha, lalu dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang kadar minimal tumaninah. Ya, kadar minimal tumaninah seperti apa? Aqalluha an yamkutha fi hay'ati ruku'i hatta tastaqirra a'dha'uhu. Yakni apa? Dia diam sejenak dalam posisi ruku. Dalam posisi ruku, dia diam sejenak, ya, hingga anggota tubuhnya tetap, yakni pada posisi tersebut. Anggota tubuhnya stabil pada posisi tersebut. Wa yanfasilu harakatuhu wihi anirtifa'ihi minar ruku. Dan gerakan turun ke bawahnya dengan bangkit ke atasnya terpisah. Paham ini? Kan ruku itu mulai dari gerakan ke bawah, ya kan? Gerakan ke bawah, kemudian gerakan ke atas. Ruku minimal apa? Dari ruku dia gerak ke bawah, tenang, kemudian bangkit ke atas. Antara gerakan ke bawah dengan bangkit ke atas itu ada jarak pisah. Ada jarak pemisah, yan fasil, terpisah, bukan yan tasil, bukan bersambung. Kalau dia ruku, sujud, turun untuk ruku, kemudian langsung bangkit lagi, tidak terpisah, itu belum tumaninah namanya. Itu belum, iya, tumaninah. Turun langsung lagi, itu belum tumaninah. Tapi kalau turun terpisah dari bangkitnya, itu sudah tumaninah. Paham ini? Antara gerakan turunnya menuju ruku dengan bangkitnya dari ruku ada jarak terpisah. Paham ya? Insyaallah. Ya. Bukan dia langsung turun langsung lagi. Ya, turun langsung bangkit lagi, itu kalau bersambung seperti itu belum tumaninah. Tapi kalau dia turun posisi ruku terpisah bangkit walaupun sejenak, maka itu sudah tumaninah. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ya, dalam Kifayatul Akhir juga beliau menjelaskan semakna. Aqallu tumaninati an yasbira hatta tastaqirra a'dha'uhu fi hay'atir ruku'. Ya, kadar minimal tumaninah dia sabar, diam hingga anggota tubuhnya stabil tetap pada posisi ruku'. wa yanfasilu huwiyuhu an raf'ihi, ya, dan gerakan turunnya terpisah dengan gerakan bangkitnya, ya, gerakan mengangkatnya dari rukuk, ya, maka ini terpenuhi rukuk yang sempurna, ya, terpenuhi rukuk yang sempurna. Wa zada falaw wasala ila haddi rukuk wazada fil huwihi thumma irtafa' wal harakatu muttasilah lam tahsul. Ya, kalaulah dia sampai kepada posisi rukuknya, ya, dari gerakan turun sampai posisi rukuk kemudian bangkit lagi, gerakan-gerakan tersebut terjadi secara bersambung, tidak ada jeda, yakni dari turun langsung bangkit bersambung tidak ada jeda, maka itu tidak terpenuhi tumaninah. Paham ini? Kalau tidak ada jeda maka itu tidak terpenuhi tuma'nina. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah membatasi ke qadri tasbih, sekadar satu kali tasbih. Ya. Sekadar satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azim. Sudah. Satu kali saja. Ya. Yang dua ketiga itu ya sunnah menurut ya sebagian ulama Syafi'iyah, sunnah. Ya, bukan dia wajib. Kadar minimal ruku subhana rabbiyal azim, bangkit, sudah, itu sudah tumanina. Oh, saya belum baca doa ruku yang panjang. Ya. Subhanallahi rabbana wa bihamdi, belum baca itu, enggak kebaca, berarti belum tumanina nih, enggak. Ya, kadar minimalnya tasbih terpendek. Ya, kadar minimalnya itu tasbih terpendek. Paham ya? Insyaallah. Nah, ini ya tentang tumanina. Kemudian ya Al-Qadi Abu Suja melanjutkan warraf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi, kemudian mengangkat ya dari rukuknya tersebut dan i'tidal, ya i'tidal berdiri wa tuma'ninatu fihi, dan juga tuma'ninah di dalamnya, ya al i'tidal ya berdiri, ya berdiri tegak ya berdiri tegak. Ya, al-i'tidal itu juga disyaratkan padanya tuma'ninah. Ya, tuma'ninah maka sebagaimana tadi. Ya, ini antara dia bangkit dari i'tidal hingga turun ke sujud itu tidak bersambung. Ada jeda. Ya, ada jeda berdiri. Ya. Anggaplah kalau seperti bacaan ruku tadi, bacaan paling pendek i'tidal. Rabbana lakal hamdu, laka, enggak pakai waw. Ada riwayat lain yang pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Ada yang riwayat lain dengan tanpa waw, Rabbana lakal hamdu. Itu paling pendek. Ya, itu yang paling pendek bacaan i'tidal. Maka ketika sudah itu ada jeda antara bangkit dengan turunnya, baca doa terpendek itu sudah tuma'ninah dalam i'tidal. Ya, sudah tuma'ninah dalam i'tidal. Ya, sebagian ulama membahas bahwa i'tidal ini jangan dia terlalu panjang. Ya, jangan dia terlalu panjang. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah ya seperti Imam Al-Baghawi dan juga Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni ya berpendapat bahwasanya kalau i'tidal terlalu panjang itu bisa membatalkan salat. Ya, kalau terlalu panjang itu bisa membatalkan salat. Dengan catatan dia bukan baca ruku terpanjang dan bukan dalam rangka baca doa kunut. Ya, bukan dalam rangka baca doa kunut. Tapi kalau baca doa i'tidal yang panjang, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ya, atau yang lebih panjang lagi, ya. Atau dia baca doa kunut, panjangnya baca doa kunut, maka itu tidak. Tapi kalau panjangnya lebih dari itu, bukan dalam rangka baca doa i'tidal, bukan dalam rangka baca doa kunut, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Ya. Tapi yang dirojikan oleh Imam An-Nawawi, ya, rojikan oleh Imam An-Nawawi dalam ya, Al-Thalith inna tula in tawwala bi dzikrin akhar la yaqsudul kunut lam tabtul. Ya, hada makhtarahu An-Nawawi fi syarhil muhadzab. Tapi kalau dia memanjangkan bukan karena bacaan doa kunut, maka itu tidak batal. Ya, tidak batal menurut Imam An-Nawawi. Ya, menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Ya. Ya, ini tentang i'tidal. Ya, wallah alam ada khilaf. Tapi itu sepengetahuan saya hanya khilaf di kalangan ulama mu'asirin, yakni apakah i'tidal itu sedekap atau tidak, ya sedekap atau tidak. Ya, di antara masyayikh ya zaman ini Syekh bin Baz itu berpendapat sedekap, ya, kemudian juga diikuti tidak mengapa sedekap, ya, pendapat Syekh Utsaimin Adapun Syekh Al-Albani berpendapat bahwa itu tidak, ya, tidak ada sedekap dalam i'tidal. Ya, tidak ada sedekap dalam i'tidal, bahkan beliau berpendapat sedekap dalam i'tidal itu bid'ah. Ya, bid'ah. Wallahu alam, sepanjang yang saya baca, saya pun tidak menemukan, ya, ulama yang ketika mensyarah bab i'tidal itu ada sedekap. Ya, saya tidak, sampai saat ini saya belum menemukan, ya, pendapat ulama terdahulu ketika menjelaskan tentang i'tidal di situ ada sedekap. Ya. Syekh bin Baz itu beliau berdalil dengan hadis i'tidal summa ada, hanya dari lafaz itu, kemudian kembali. Kembali apa? Kembali seperti berdiri ketika sebelum ruku. Antum berdiri ketika sebelum ruku, sedekap atau tidak? Sebelum ruku, sedekap. Ya. Itu dalilnya Syekh bin Baz, ya, rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'atan. Tapi sepengetahuan saya dari, ya, syarah-syarah hadis tentang i'tidal, ya, maupun, ya, kitab ulama fikih, saya belum mendapati ulama terdahulu bahwa ada sedekap itu ketika i'tidal. Ya. Sedangkan sedekap ketika qiraah, yakni Al-Fatihah maupun surat, itu ada dalilnya. Ya, di situ ada dalil khusus tentang sedekap bab itu. Bahkan itu pendapat jumhur ulama, yakni sedekap. Hanya Malikiyah saja yang berpendapat masyhur mazhab mereka itu tidak bersedekap. Walaupun ada qaul tsani, qaul keduanya Malikiyah, ya, tetap itu bersedekap. Tapi qaul masyhurnya itu tidak bersedekap. Ya, mazhab Malikiyah. Wasujudu wa tumaninatu fihi. Ya, dan juga kemudian sujud. Ya, sujud dan tumaninah pada sujud tersebut. Ya, tumaninah pada sujud tersebut. Ya, sujud ini bahkan diperintahkan di Al-Qur'an. Ya. Irka'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang beriman, rukuk dan sujudlah. Ya, perintah sujud dan sujud ini juga ada tumakninah. Ya. Merupakan rukun di dalamnya juga tumakninah. Ya, dan hadis tentang sujud sekurang-kurangnya berdasarkan hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ala jabhati. Ya, di atas jidat. Al jabhah, jidat. Ya. Tulang di atas mata, di bawah batasan rambut, itu namanya al-jabha. Yaitu al-jabha. Kalau Indonesia itu bahasa biologinya biasa disebut tulang dahi. Ya, tulang dahi itu al-jabha. Ya. Al-jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi. Tapi di hadisnya itu Nabi SAW mengisyaratkan ke hidungnya. Ya, mengisyaratkan ke hidungnya. Makanya ketika posisi ini ada khilaf ulama. Ya, posisi yang jidat ini ada khilaf. Sebagian ulama, adapun madhab Syafi'i, alal jabha, yang wajib hanya dahi saja. Itu yang wajib ditempelkan ketika ruku. Adapun hidung tidak. Adapun hidung tidak. Ya, kenapa seperti itu? Wallahu alam. Ya, Syafi'iyah itu lebih berpendapat bahwa al-ibaratu fil alfaz. Ya, laisa fil isyarah wal af'al. Ya, al-ibratu bil alfaz. Terutama dalam bab uqud juga, bab akad-akad. Ya, yang jadi patokan itu lafaz. Sedangkan dalam hal ini yang jadi lafaz Nabi SAW adalah al-jabhah, dahi. Ya, sedangkan hidung itu hanya isyarat. Nabi SAW mengisyaratkan ke hidungnya. Ya, itu hanya isyarat. Dan hidung dengan dahi sama apa beda? Beda. Itu dua hal yang berbeda. Tapi lafaz hadisnya tetap. Ya, ini sepakat. Lafaz hadisnya itu al-jabhah, dahi. Ya. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, ya, dahi itu wajib, hidung itu sunnah. Hidung itu sunnah, diperintahkan juga, tapi perintahnya sunnah. Kenapa? Karena perintahnya dengan isyarah, bukan dengan lafaz. Bukan dengan lafaz. Adapun madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dua-duanya wajib. Dahi dan hidung itu wajib, ditempelkan semua. Ya, mereka mengambil ibrah semua lafaz hadis, baik yang lafaz maupun yang fi'il Nabi. Dan memang mazhab Hambali itu terkenal seperti ini, yakni apa? Fi'il Nabi itu ada kalanya dibawa kepada wajib, dalam mazhab mereka. Ya, dalam mazhab Hambali, fi'il Nabi itu ada kalanya dibawa kepada wajib in kana libayanil mujmal. Ketika itu dalam rangka penjelasan dalil lain yang mujmal. Ya, mereka banyak membawa fi'il Nabi itu sebagai wajib. Sedangkan Syafi'iyah, fi'il Nabi itu kebanyakannya dibawa kepada sunnah. Ya, dibawa kepada sunnah. Maka dia wajib. Kalau mazhab Abu Hanifah, takhir, boleh pilih. Hadisnya alal jabha. Nabi SAW nunjuknya ke hidung. Dua-duanya boleh pilih. Dua-duanya boleh pilih. Ya, tapi ada satu bentuk, yakni kalau hanya tempelkan hidung saja, itu hanya sah menurut mazhab Hanafi saja. Menurut mazhab yang lain itu tidak sah. Ya, itu tidak sah menurut tiga mazhab, hanya sah menurut mazhab Hanafi. Ya, makanya hendaknya jangan seperti itu. Ya. Sujud hidungnya saja. Ya, dia nempelkan hanya hidungnya saja, jidatnya tidak. Ini biasanya orang mancung kayak begini nih. Hati-hati yang orang mancung. Ya. Hah? Orang pesek nggak bahaya, insya Allah. Ya. Yang orang pesek itu bahayanya kalau nggak nempelkan hidung menurut mazhab Hambali. Ya. Makanya kalau Hambali pesek itu bahaya. Kalau Syafi'i insya Allah gak apa-apa ya. Karena yang wajib itu adalah sesuai lafaz hadis ala jabhati, menempelkan dahinya. Ala jabhati wal yadain, menempelkan telapak tangannya. War rukbatain, menempelkan kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan juga ujung-ujung jemari kakinya ya. Itu posisi yang wajib ya, yang diperintahkan di hadis yang lain. Wallahu alam, ketika di sujud ya, saya tidak mendapatkan bahwa riwayat khusus tentang renggang atau rapat ya, saya tidak mendapatkan ya, tidak mengetahui ada riwayat khusus tentang renggang atau rapat ya, jemari tangan itu ketika sujud. Sebagian ulama ada yang katakan itu mengarahkan kepada kiblat dan merapatkan, tapi dari khusus tentang itu saya ya, belum mendapatkan keterangan apakah renggang atau rapatnya. Kalau ruku ada, kalau ruku itu ada. Wa farraja baina asabi'ihi, Nabi SAW itu merenggangkan antara jemarinya. Tapi kalau sujud, ya, wallahu a'lam. Wal julus baina as-sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Ya, kemudian rukun yang berikutnya duduk. Duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Ya, tuma'ninah pada ya duduk di antara dua sujud tersebut. Ya. Ya, maka dalil dari ini, yakni dalil dari ruku tadi, ruku tuma'ninah, i'tidal tuma'ninah, sujud tuma'ninah, duduk di antara dua sujud tuma'ninah, ya, dalilnya sama. 8 rukun ini dalilnya sama, yakni hadis Abu Hurairah al-Musii salatahu, sahabat yang ya salatnya ya kurang bagus kemudian diperintahkan salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya ya, bahwasanya dakhala rajulun fa shalla, ya, ada orang yang masuk kemudian dia salat. Faja'a fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi assalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, waalaikumsalam. Faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ini orang udah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan lagi, kembali salatlah karena engkau belum salat ya. Lam tusalli, padahal sebenarnya orang tersebut sudah salat belum? Sudah. Tapi kok dibilang belum sholat? Ya'ni lam tusalli sholatan sahihah. Ya, engkau belum sholat dengan sholat yang sahih. Ya, belum sholat dengan sholat yang sahih. Ini juga dalil bahwa ketika ada dalil lafaz ya, tentang ibadah, kemudian di situ ada nafi, ketika terjadi sesuatu menunjukkan penafian tersebut adalah penafian keabsahan. Penafian keabsahan. Walaupun sudah melakukan ibadah tersebut, tapi dalam dalil disebutkan belum sholat, lam tusalli, dinafikan ibadahnya, maka itu dalalatun ala nafyi as-sihhah, ya, menafikan keabsahan ibadah tersebut, ya. Maka ketika ibadahnya tidak sah, dia wajib i'adah, wajib dia ulang, ya, wajib dia ulang ibadahnya, ya, ketika ibadahnya itu belum sah. Maka sholat lagi sahabat tersebut. Ketika sampai tiga kali, ya, sahabat tersebut berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Ya, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak bisa cara yang lebih bagus dari ini. Fa'allimni, maka ajari saya, ya. Kalau kita tidak mengetahui, tidak mengapa kita meminta diajari, ya. Meminta diajari kepada orang lain yang lebih berilmu, ya. Masya Allah, ini sahabat yang mengakui kekurangannya dalam ilmu, ya. Mengakui kekurangan dalam ilmu, jika itu benar dan kemudian, ya, dia belajar, maka dia dapat faedah. Dia dapat faedah. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Ya. Bolehkah saya ikut denganmu supaya saya bisa belajar, ya, dari hal yang lurus, dari petunjuk, dari ilmu dari engkau. Sepakat para ulama bahwa Nabi Musa alaihissalam lebih afdol daripada Nabi Khadir. Ya. Tapi tetap tidak mengurangi semangat Nabi Musa alaihissalam untuk belajar, ya, belajar ilmu yang baru. Berapa tahun pun kita ngaji tetap enggak cukup, ya. Yang belajar itu enggak ada habisnya. Ya, tidak ada habisnya. Qala idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri hendak sholat, maka bertakbirlah. Ya, maka bertakbirlah. Ya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi, ya, fihi dalil ala anna ghaira at-takbir la yasihu iftitahu sholati bihi. Ya, bahwasanya di sini ada dalil bahwa barang siapa yang mengawali sholat bukan dengan takbir, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan rukun pertama, rukun awal, walaupun nanti ada khilaf, rukun pertama itu niat atau takbir. Niat atau takbir. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, niat rukun pertama, takbir rukun kedua, ya. Kalau madhab Hambali, takbir rukun pertama, niat itu syarat sah sholat, bukan rukun. Ya. Fakabir, Nabi SAW perintahkan, maka bertakbirlah. Nabi SAW tidak perintahkan dengan lafaz yang lain, menunjukkan tidak boleh dengan lafaz yang lain. Ya. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, sudah kita sebutkan pertemuan yang telah lalu, nukilan dari Imam Syafi'i, la yujzi'u illa Allahu Akbar au Allahul Akbar. Ketika takbir itu tidak sah kecuali dengan lafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Akbaru Allah tidak sah. Akbaru Allah, takdim takhir, mubtada khobarnya, tidak sah. Itu tidak sah. Yang tawassu' dalam bab ini Hanafiyah. Mereka boleh dengan segala macam ta'zim kepada Allah. Allahul Ajal, Allahul A'zam. Boleh semua, hatta dengan bahasa Persia. Pakai bahasa Persia pun boleh, ya. Makanya itu sengit. Perdebatan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah itu sengit banget dari zaman ke zaman. Sampai sebagian yang ta'asub itu, ya, jangan sampai wanita mazhab kita nikah dengan laki-laki mazhab sana, Syafi'iyah, ya. Itu sampai seperti itu, ya. Tapi hendaknya tidak sampai seperti itu, ya. Perbedaan dalam mazhab. Sudah, bisa? Tafadhal, silakan. Azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit. Thumma qra fakabbir thumma qra ya fakabbir. Kemudian takbirlah, yakni harus dengan lafaz Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah yang bersamamu dari Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an yang kamu hafal. Yang mudah, ya, lafaznya seperti itu, ya. Dan huruf ma dalam bahasa Arab itu isim mausul, ya. Dan kalau dia dibahas lagi secara usul fiqh, itu min al-fadil umum, termasuk lafaz umum, ya. Lafaz umum berarti baca surat apa? Kalau hanya dari hadis ini saja, ya baca surat apa saja. Mau baca surat al-fatihah, mau baca surat selain al-fatihah, baca surat apa saja, walaupun tidak baca Al-Fatihah, kalau hanya pakai hadis ini. Dan juga apalagi ini hadisnya sahih, ya. Bahwa riwayat kitab Sab'ah Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunnah, semuanya meriwayatkan hadis ini, ya. Wallah, apakah sampai derajat mutawatir atau tidak, ya. Tapi hadis masyhur ini, apalagi ini sesuai dengan zahir Quran. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah, ya, apa yang mudah dari engkau, ya, dengan Al-Quran. Baca Quran yang mana saja yang mudah, ya. Maka, ya, sebagian mazhab, yakni mazhab Hanafi, ketika berdiri itu boleh baca Al-Fatihah atau surat yang lainnya, ya. Boleh baca surat yang lainnya, boleh pilih, ya. Bahkan sebagai, tapi ini ada khilaf menurut mereka, bahkan boleh baca terjemahan Al-Fatihah dalam bahasa Persia. Tapi itu sebagian Hanafiya sendiri tidak setuju. Nah, adapun madhab Syafi'i, ya, ma tayas iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maksudnya adalah baca Al-Fatihah. Ya, maksudnya adalah harus baca Al-Fatihah. Ya. Loh, dalilnya mana? Ya, dalilnya di hadis yang lain, ya, dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugho, riwayat-riwayat yang lain, ya, hadis riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz thumma qra bi ummil Qur'an, kemudian bacalah dengan ummul Qur'an, ya. Ummul Qur'an Al-Fatihah, ya, ummul Qur'an Al-Fatihah, ya. Maka kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, zahiruhu al-itlaq, ya, zahir lafaz hadis Abu Hurairah ini, yakni thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, zahirnya mutlak, yakni baca surat apa saja boleh, wattakhir, boleh pilih surat apa saja kalau hanya dari zohir hadis ini. Kalau hanya dari zohir hadis ini saja. Wal muradu minhu fatihatul kitab liman ahsanaha. Tapi yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah bagi orang yang bisa baca Al-Fatihah, ya. Harus dia baca Al-Fatihah. La yujzihi ghairuha, tidak sah kalau baca surat yang lain, ya. Tidak sah dia bisa baca Al-Fatihah, malah baca 7 ayat dari surat lain. Itu tidak sah. Dalilnya mah bidalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalilnya adalah hadis yang lain. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sudah kita bahas. Ya, la salata maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Maka madzhab Syafi'i, bahkan ini juga jumhur ulama, menggabungkan antara dalil yang lafaz mutlak seperti ini, iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, digabungkan dengan dalil Al-Fatihah, ya, digabungkan dengan dalil Al-Fatihah, maksudnya apa? Harus baca Al-Fatihah, ya. Paham, ya? Insyaallah, ya. Maka itu harus baca Al-Fatihah, dan tidak sah kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Bahkan madhab Syafi'i itu lebih ketat. Kalau dia cacat satu makharijul huruf sehingga merubah makna, maka Al-Fatihahnya itu tidak sah. Cacat satu saja makharijul huruf, ya, merubah makna, maka itu tidak sah al-fatihahnya. Orang yang tidak sah al-fatihahnya, solatnya gimana? Ya, gak sah. Maka ini ya, saya wasiatkan kepada ya, ikhwah sekalian, sangat penting belajar makharijul huruf surat al-fatihah. Penting itu ya, penting. Berkali-kali gak apa-apa. Saya aja pernah kepada ustaz setoran al-fatihah 4 kali baru lulus. 4 kali baru lulus. Saya kira mudah, ternyata 4 kali baru dilulusin. Kalau lah kesempatan umroh, setoran itu amat ya, masyayikh Masjidil Haram ya, atau masyayikh Masjid Nabawi, mereka punya sanad qiraat ya, mereka itu muqri yang bersanad ya, dites al-fatihahnya sudah sah atau belum ya, belajar sama ya, mereka atau guru-guru ya, tahsin yang mana saja yang bisa kita dapatkan. Tsumma raka'a hatta tatma'inna raki'an ya, kemudian dalilnya dari hadis Musa'i shalah, kemudian ruku' ya, dan tumakninah dalam keadaan ruku' tersebut ya, sebagaimana penjabarannya sudah dijelaskan, harus tumakninah raki'an hal. Raki'an itu hal ya, dalam keadaan ruku' harus ada diamnya, tumakninahnya ketika posisi ruku' ya. Tsumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat hingga dia tegap berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian dia sujud dan tumaninah dalam ya sujudnya tersebut ya, tumaninah dalam sujudnya tersebut. Tsumma rafa' hatta tatma'inna jalisan, ya kemudian dia angkat hingga tumaninah dalam keadaan duduk ya, tumaninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi dan juga tumaninah dalam keadaan sujud. Maka di rukun-rukun ini semuanya ada tumakninah. Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika di antara dua sujud. Itu semuanya juga ada rukun tumakninah. Ya, ada rukun tumakninah, tidak boleh kurang dari kadar minimal tadi. Ya, tidak boleh kurang dari kadar minimal. Ya. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Ya, kemudian lakukan ya, dalam semua sholatmu lakukan seperti itu. Ya. Lakukan apa? Yakni apa? Ya baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Rukuknya ada tumakninah, i'tidalnya ada tumakninah, sujudnya ada tumakninah. Ya, duduk di antara dua sujud itu ada tumakninah, diperintahkan di setiap rakaat. Ya. Yang lafaz ini kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, yakni lafaz tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Di situ dalil bahwasannya wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Ya, wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW di ayat di hadis ini beliau ajarkan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, yang itu ditafsirkan hadis lain maksudnya Al-Fatihah. Kemudian di akhir ditutup, maka harus diulang lagi. Semuanya itu harus diulang per rakaat. Ya, sebagaimana di setiap rakaat ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, maka setiap rakaat yang dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi juga harus ada baca Al-Fatihah. Ya, harus ada baca Al-Fatihah. Hah? Kalau takbir intiqal di situ ada khilaf ya. Takbir intiqal ya dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib. Kan terpindah rakaat itu takbir intiqal namanya. Pindah itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Itu wajib dalam mazhab Hambali, takbir intiqal. Makanya nanti khilaf itu. Ketika sholatnya masbuk, takbirnya itu dua kali apa satu kali? Kalau dalam mazhab Syafi'i satu kali saja sudah sah. Yang itu takbir langsung ke posisi imam itu sudah sah. Karena yang rukun hanya takbiratul ihram. Kalau mazhab Hambali harus dua takbir. Karena takbir intiqal itu wajib menurut mereka. Ya, maka ini hadis ya musyi'is shalah ya, hadis pokok dalam bab ya, dalam bab tentang rukun-rukun salat ya. Dan juga Syekh Mustafa Al-Bughaw bawakan juga hadis yang lain ya, hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik ya, qala baina Rasulullah SAW dzata yaumin baina uzhurina id aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman ya, ketika Nabi SAW di tengah-tengah kami kemudian alfa, Allah alam ini alfa, ya, saya tidak tahu artinya ini. ya, apakah tidak sadar atau pingsan atau bagaimana ya, atau sedang menerima wahyu, wallahu alam. Ini saya belum lihat kamus. Ya, tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah? Nabi, kemudian para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala unzilat 'alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna atainakal kautsar. Kemudian Nabi SAW membacakan surat, yakni surat baru turun, surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, bismillahirrahmanirrahim inna atainakal kautsar. Ya, fa'addaha sallallahu alaihi wasallam ayatan minas surah. Yakni apa? Ini tentang penguat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca dan itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, kalau mazhab Syafi'i itu dijaharkan. Ya, kalau mazhab lain, mazhab Hambali itu disirkan, lebih afdol disirkan. Wallahu alam, dalil tentang jahr dan sir itu sahih semua. Ya, dalil tentang jahr basmalah, sir basmalah sahih semuanya. Insyaallah itu tsabit semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak masalah. Yang khilaf mana yang lebih afdol? Khilafnya hanya di situ. Mana yang lebih afdol, menjaharkan basmalah atau ya, mendirikan basmalah? Itu yang ulama khilaf. Ya. Wallahu alam, ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini insyaallah ya, tentang rukun salat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.